kita memahami kata al-jamaah ini harus pemahaman yang benar ya. Pemahaman yang benar itu ya apa tafsirnya para ulama. Kalau al-jamaah itu kita tafsiri dengan penafsiran kita, akhirnya ya macam-macam jadinya. Ya. Makanya salah satu kunci yang wajib kita ingat ya, untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, ya kita harus berpatokan kepada pemahaman para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah ini, jangan sampai kita pedomannya Quran, hadis, tapi pemahamannya kita. Akhirnya nanti panjenengan ya, oh, pemahamannya saya, yang lain nanti akhirnya yo bubar. Sama-sama kita ngomongnya Quran hadis, tapi pemahamannya masing-masing, ya bubar. Jadi Quran dan hadis sama pemahamannya pun harus sama. Pemahaman siapa yang paling berhak? Ya, pemahaman sahabat dan para tabiin dan mereka yang mengikuti para sahabat. Nah, sekarang kata al-jamaah ini apa tafsirannya? Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu artinya yang sesuai dengan yang benar walaupun kamu sendiri. Jadi walaupun kita di ujung dunia sendirian, tapi kalau kita benar maka kita disebut jamaah. Ya, karena hakikatnya kita berjamaah dengan yang di sana, Nabi dan para sahabat, walaupun kita ini sendirian, tapi kita hakikatnya berjamaah dengan Nabi dan para sahabat. Jadi kalau begitu intinya makna al-jamaah adalah yang mengikuti yang benar walaupun kamu sendirian. Nah, yang benar dalam hal apa? Tadi keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, mengikuti Rasulullah. Itu tafsiran al-jamaah.